Mitra Bisnis Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi sistem perparkiran. Salah satunya mengusulkan tarif parkir untuk mobil dinaikkan ke Rp5.000 per jam dari saat ini Rp2.000 per jam, yang dinilai terlalu rendah untuk menutup biaya operasional dan tidak merangsang investor untuk membangun gedung parkir yang dibutuhkan untuk mengurangi parkir di badan jalan. Ada komentar tarif parkir sebaiknya dibebaskan menurut mekanisme pasar, tidak seperti saat ini yang dipatok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi Darmaning Tias. Pak Dharma, apa komentar Anda? Saya sih setuju aja sebagai satu mekanisme untuk pembatasan kendaraan pribadi. Jadi kalau di negara-negara maju, itu kan untuk membatasi kendaraan pribadi itu caranya bermacam-macam. Salah satunya adalah tarif parkir. Hanya saja problemnya adalah satu, apakah tingginya tarif parkir itu disertai juga dengan jaminan keamanan bagi para pemarkir. Artinya, ketika ada kendaraan hilang pada saat parkir, apakah juga diganti? Kedua, bagaimana soal pembagian keuntungan dengan pemerintah tempat sehingga memungkinkan pemerintah DKI itu membangun gedung parkir baru dari pendapatan parkir yang mereka peroleh dari parkir-parkir kota ini. Itu, kalau keduanya itu terpenuhi, ya saya kira tidak ada masalah. Menurut Bapak, apakah usulan APPBI ini terkait dengan pelarangan parkir on-street, Pak? Saya kira harus terkait. Jadi, di satu sisi tarif badan jalan itu dihapuskan, tapi di sisi lain, parkir di off-street juga harus dinaikkan supaya tidak terlalu murah. Terutama di pusat-pusat, kan mestinya ada zonanisasi itu ya, di mana parkir di Lebak Bulus misalnya lebih murah daripada di Tamrin gitu. Kalau di Tamrin mungkin itu 5.000 mungkin bisa diterima, tapi di Lebak Bulus mungkin terlalu mahal gitu. Karena itulah soal tarif itu tidak bisa digeneralisir pada seluruh parkir off-street, tapi parkir off-street dan tergantung di mana wilayahnya. Lalu jika nantinya tarif parkir menjadi naik, apakah akan berpengaruh pada jumlah pengunjung mal atau pusat perbelanjaan, Pak? Secara logika linearnya iya. Tetapi kalau melihat budaya masyarakat Jakarta yang sebetulnya cukup konsumtif, saya kira kalau mereka punya uang, berapapun tarif parkir tetap akan mereka bayar. Sama dengan misalnya tarif tol. Tarif tol itu sejak tarif tol baru 1.500 sampai sekarang 6.500, tidak ada bedanya jumlah volume kendaraan yang melintasi jalan tol tengah kota itu. Artinya mahalnya tarif tol itu tidak secara otomatis mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mengurangi pada tahap minggu-minggu pertama saja, tapi minggu kedua terusnya orang sudah kembali normal. Nah, hal yang sama itu juga akan terjadi pada tarif parkir. Awal-awal ya mereka merasa peningkatannya terlalu tajam, lalu tidak parkir. Tetapi setelah seminggu ya mereka akan melupakan tajaman kenaikannya itu. Lalu mereka akan parkir di sana. Demikian Darmaning Tias, saya Giri Sadewa.